muslimin dan muslimat. Selamat menyambut hari yang mulia, Idul Fitri kita raikan. Sembah salam kita berjabat, menghias rumah, menghias diri. Kuih labui disusun rapi, alangkah riang rasa di hati. Idul Fitri menjelang lagi, rentak joget di malam raya, berjoget-joget sesama kita. Berhari raya kita bersama, maaf bermaaf ampun dipinta. Carilah pagi hingga ke malam, pamai melayan tetamu yang datang. Makcik Zainal tersenyum riang, mereka berhibur sambil berdendang. Berhentak joget di malam raya, berjoget-joget sesama kita. Sebulan sudah kita berpuasa, hari yang mulia menjelang tiba. Bertandang kita ke rumah Pak Ipin, bertandang kita ke rumah Pak Mail. Cik Lima kita gelinya hati, melihat Cik Enon tak henti menari. Hari raya setahun sekali, lemang ketupat rendang sekali. Rumah terbuka setiap hari, Idul Fitri yang mulia ini. Berhentak joget di malam raya, berjoget-joget sesama kita. Sebulan sudah kita berpuasa, hari yang mulia menjelang tiba. Bertandang kita ke rumah Pak Ipin, bertandang kita ke rumah Pak Mail. Cik Lima kita gelinya hati, melihat Cik Enon tak henti menari. Hari raya setahun sekali, lemang ketupat rendang sekali. Rumah terbuka setiap hari, Idul Fitri yang mulia ini. Joget cak kuncak di malam raya, Seri Mampung nama lagunya. Daerah Rembau bercahaya, tambah ceria cahaya pelita. Untuk semua muslimin muslimat, selamat menyambut hari yang mulia. Idul Fitri kita raikan, sembah salam kita berjabat. Untuk semua muslimin muslimat, selamat menyambut hari yang mulia. Idul Fitri kita raikan, sembah salam kita berjabat. Kau nak duit raya ni, nak make it ni.